Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد pembahasan kita masih menjelaskan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin yang baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah keluar untuk melakukan perang Hunain. Sementara di antara kaum muslimin banyak yang baru masuk Islam. Kemudian mereka melewati suatu pohon bidara di mana biasanya orang-orang musyrikin mereka beriktikaf, berkerumun di pohon bidara tersebut. Kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka ngalap berkah. Yang mana pohon bidara tersebut disebut dengan Datu Anwat. Ketika mereka melewati pohon bidara, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwat kama lahum Datu Anwat. Wa Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwat sebagaimana mereka memiliki Datu Anwat. Ucapan ini terucap oleh mereka dikarenakan mereka baru masuk Islam sehingga belum mengetahui lebih rinci apa saja hukum-hukum berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang lainnya. Adapun sahabat-sahabat yang telah dahulu masuk Islam, mereka telah paham dengan kesyirikan sehingga tidak mengucapkan kalimat tersebut. Ketika Nabi SAW mendengar kalimat tadi, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat pengingkaran, mengucapkan kalimat yang isinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan. Rasulullah mengatakan Allahu akbar wa fi riwayatin subhanallah. Dan Rasulullah mengatakan innaha sunan, sungguh ini merupakan kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu, kebiasaan Bani Israel. Nabi mengucapkan, kalian mengatakan demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Nabi Musa mengatakan, Qala innakum qawmun tajhalun. Sungguh, kalian itu adalah kaum yang bodoh. Ladarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. kita sebutkan syarahnya. Qala rahimallahu ta'ala fa fi al-khawfu minasyirki. Dalam hadis ini menunjukkan tentang al-khawf, rasa takut dari kesyirikan. Walaupun kita mengetahui tauhid, walaupun kita mengetahui tentang kesyirikan, tapi hendaklah kita tetap merasa takut dari jatuh kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja, Imamul Hunafa, imamnya, pimpinannya, orang-orang yang lurus agamanya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, digelari dengan Khalil Rahman, orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan, wajannubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala-berhala. Ini menunjukkan rasa takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam terjatuh kepada kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bi wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dari perkara-perkara yang aku tidak ketahui. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik wa fi riwayatin ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Para nabi saja mereka khawatir terjatuh kepada kesyirikan, apalagi kita. Hendaklah kita memiliki rasa takut, kekhawatiran terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita telah mengenal tauhid, walaupun kita telah mengetahui kesyirikan, tapi tetap harus ada pada diri kita rasa takut terjatuh kepada kesyirikan. Nah, bahkan bukan hanya kesyirikan saja, berbagai macam kejelekan-kejelekan, hendaklah kita memiliki perasaan takut terjatuh kepadanya. Baik itu kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, dan yang semisalnya. Para sahabat ridwanullah alim ajmain, mereka adalah orang-orang yang takut dari perkara-perkara tersebut. Mereka takut dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ibnu Mulaikah rahimallahu ta'ala mengatakan, adraktu 30 rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya khawatir ada kemunafikan pada diri mereka. Nah, saya seorang, walaupun dia mengetahui kebenaran, meyakini kebenaran, mengamalkan kebenaran, tapi tentunya selama dia masih hidup, tidak aman dari yang namanya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bisa jadi dia terjatuh kepada penyimpangan, terjatuh kepada kesesatan. Sehingga banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan tersebut. Walaupun, sekali lagi, dia mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran, meyakini kebenaran, ya, tetap harus ada rasa takut terjatuh kepada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. نعم. وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده عن رحمته. Sesungguhnya seorang kadang-kadang dia menganggap baik suatu perkara yang dia kira perkara tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perkara itu perkara yang sangat jauh, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarribuhu min sakhatihi, bahkan mendekatkannya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak orang yang seperti ini keadaannya. Menganggap baik suatu perkara, dia kira bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perkara itu perkara yang sangat menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendekatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini. Nah, para pemuja kuburan datang ke kuburan, kemudian dia meminta-minta kepada para wali yang telah meninggal dunia, menganggap ini adalah perbuatan yang baik. Perbuatan ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Bahkan di antara mereka ada yang sambil menangis-nangis di kuburan tersebut. Nah, mereka kira ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka beranggapan tatkala berdoa di kuburan lebih khusyuk, tatkala membaca Al-Qur'an di kuburan lebih khusyuk. Nah, beranggapan perbuatan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perbuatan itu sangat menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'rifu hadha al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman. Dan tidaklah mengetahui hal ini secara sebenarnya melainkan orang yang mengetahui apa yang terjadi pada zaman ini. Kalau kita ketahui dengan sebenarnya apa yang terjadi di zaman ini, yang dilakukan oleh awamun nas, orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, nah, kita akan mengetahui dengan sebenarnya bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah suatu kemungkaran, walaupun mereka menganggap baik apa yang dilakukan oleh mereka. Min kasirin minal ulama wal umbad ma arbabil kubur. Yang terjadi pada zaman ini, nah, dari kebanyakan para ulama, orang-orang yang dianggap berilmu, dan juga wal umbad, para ahli ibadah, dengan para pemuja kuburan. Minal gulubi fiha, sifat berlebih-lebihan padanya. Wasarfi julli ibadah laha, dan memalingkan kebanyakan ibadah kepada kuburan-kuburan tersebut. Wa yahsabuna annahum ala syai, dan mereka mengira bahwasanya mereka itu berada di atas sesuatu yang baik. Nah, ini pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Mereka adalah orang-orang yang dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia usaha mereka di kehidupan dunia ini, sementara mereka mengira telah melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini orang yang paling merugi ya, amalannya. Di mana dia melakukan perbuatan yang sia-sia di dunia ini, tapi dia menganggap telah melakukan sesuatu yang baik. Ya. Di antara contohnya tadi, orang-orang musyrikin. Nah, ya, terlebih-lebih zaman sekarang ini. Mereka mengira apa yang dilakukannya ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengira apa yang dilakukannya ini ya, ada sesuatu yang baik. Nah, ternyata ya, apa yang mereka lakukan ada sesuatu yang sia-sia di kehidupan dunia. Bahkan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah, yaitu dosa yang Allah tidak mengampuninya. Ya. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, Allah tidak akan mengampuninya. Beda halnya dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Ya. Maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya walaupun dia belum bertaubat kalau dosanya bukan kesyirikan. Tapi kalau kesyirikan, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengampuni kesyirikan. Ini bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Adapun kalau di dunianya dia bertobat dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Ya. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i. Berkata al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i al-ma'ruf bi Abi Syamah, yang ma'ruf dikenal dengan Abu Syamah. Fi kitab, dalam kitabnya Al-Bid' wal Hawadis. Nah. Min hadzal qism. Ya, disebutkan dari jenis ini. Nah, min qismi aidan ma qad ammal ibtila' bihi. Ya. Disebutkan perkara yang telah mewabah di kalangan manusia. Min tajayyini syaitanil amah. Ya, berupa rayuan syaitan kepada orang-orang awam. Nah. Tahrikil hitan wal umad wa sarji mawadi'i makhsusah. Ya. Di antaranya berupa tahrik al-hitan, melumuri dinding, tiang dengan minyak wangi. Ya, dilumuri dinding-dinding, apakah dinding masjid, dinding suatu bangunan, atau tiang-tiangnya dengan minyak wangi. Ya, kemudian ngalap berkah dengan dinding tiang tersebut. Nah, menyatakan ini dindingnya wali fulan, ini dindingnya wali fulan. Ya. Ada yang berpemahaman bahwasanya wali fulan ini biasa nyandar di dinding ini untuk mengagungkannya, ya, dalam rangka ngalap berkah. Ya, maka nah, dinding ini jadikan sebagai suatu dinding yang istimewa. Nah, atau ada pemahaman yang lain, wali fulan ini masuk ke dalam dinding ini, menyatu dengan dinding ini dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah, malah berkah dengan dinding-dinding tadi. Ya, sehingga dilumuri minyak wangi supaya wangi dinding tersebut. Kemudian malah berkah dan semisalnya. Wasarji mawadi makhsusah. Atau memberi penerangan pada tempat-tempat tertentu. Nah, dalam rangka ngalap berkah tadi. Fi kulli baladin. Ini pada setiap negeri ada yang semacam itu. di Indonesia negeri kita. Nah, di Mesir pun ada, di Yaman pun ada. Ya, di Damaskus juga banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan khurafat-khurafat. Nah, yakilahum hakin annahu ra'a fi manamihi biha ahadan mimman suhira bisalahi wal wilayah. Nah, seorang pendongeng menceritakan kepada mereka bahwasanya dia melihat dalam mimpinya seseorang yang terkenal dengan kesolehannya dan kewaliannya. Fayab'aluna dhalika wa yuhafiduna alaih. Kemudian mereka melakukannya dan menjaganya. Ya. Nah, bukan dalil yang mereka gunakan ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut atau perbuatan-perbuatan kisrik tersebut. Tapi yang jadikan alasan oleh mereka dikarenakan mimpi. Nah, bukan mimpi dari orang yang soleh lagi. Mimpinya seorang pendongeng yang suka menceritakan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang banyak mengandung kedustaan, cerita yang tidak ada dasarnya. Nah, bermimpi melihat si fulan, di mana dia masyhur dengan kesolehannya, dengan kewaliannya melakukan perbuatan ini, sehingga mereka pun melakukan perbuatan tersebut dan menjaganya, menjaga perbuatan-perbuatan mereka terus nantiasa konsisten dia lakukan. Ma tajihim faraidullah ta'ala wa sunanihi. Nah, dalam keadaan mereka melalaikan, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnahnya. Semangat dalam melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tadi atau kesyirikan-kesyirikan tadi. Dengan dalil mimpi, sementara mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dan juga mereka meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Orang ketika melakukan kebid'ahan, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang sunnah. Nah, tatkala kebid'ahan diangkat, maka sesuatu yang sunnah akan ditinggalkan. Nah, ini yang banyak terjadi di keumuman manusia. Bahkan tidak sebutkan banyak di antara kaum muslimin yang demikian keadaan. Nah, mereka melakukan tadi kesyirikan ataukah kebid'ahan yang dihias-hiasi oleh syaitan tadi. Seakan-akan ini adalah suatu ibadah. Seakan-akan ini adalah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan semangat melakukan perbuatan tersebut. Tapi mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Nah, sebagai mereka ada yang beriktikaf di kuburan. Nah, terus beriktikaf di kuburan selama berhari-hari. Meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Bahkan sebagian mereka tidak sholat dengan alasan bertapa. Nah, bertapa untuk mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham menurut mereka. Nah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Wa yadunnuna annahum mutaqarribuna bidzalika. Dan mereka mengira bahwasannya mereka telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut. Mengira perbuatan yang dilakukannya adalah suatu kebaikan. Bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar apa yang disebutkan ayat tadi. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, ini orang yang paling rugi amalannya. Yaitu orang yang sia-sia amalannya, usahanya di kehidupan dunia sementara mereka mengira telah melakukan sesuatu yang baik. Nah, Summa yatajawazuna hada ila ay yu'adzima wiqa tilkal amakin fi qulubihim. Kemudian berlanjut lagi perbuatan tersebut. Sampai dia mengagungkan kedudukan tempat-tempat tersebut pada hati-hati mereka. Hingga akhirnya mengagungkan tempat-tempat tersebut. Nah, mengagungkan kuburan-kuburan para wali. Mengagungkan benda-benda keramat. Nah, fayu'addimunaha, mereka mengagungkannya. Wa yarjuna syifa' limardahum wa qada'i hawa'ijihim. Mereka berharap kesembuhan. Untuk orang yang sakit di antara mereka melalui benda-benda tadi. Nah, kadang-kadang ada yang mengeluskan, mengusap-ngusap pakaiannya pada benda tersebut, apakah dinding masjid, ataukah bangunan-bangunan tertentu. Nah, diusapkan imamahnya, diusapkan kain atau pakaiannya, berharap kesembuhan dengan perkara-perkara tersebut. Wa qada'i hawa'ijihim, dan menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bin nadari laha, dengan bernadar kepadanya. Wa hiya min uyun wa syajarin wa ha'itin wa hajarin. Padahal benda-benda tersebut berupa mata air. Nah, mata air dikeramatkan. Nah, kalau air zam-zam, ma'un mubarak, air yang diberkahi. Boleh kita berharap kesembuhan dengan air zam-zam. Tapi selain daripada itu, ngalap berkah dengan selain air zam-zam. Nah, untuk kesembuhan orang yang sakit, kemudian juga menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa syajarin, dan juga berupa pohon. Wa ha'itin, berupa tiang. Wa hajarin, berupa batu. Mereka agungkan perkara-perkara tersebut. Mengagungkan suatu mata air. Bahwasanya air ini air suci, padahal bukan air zam-zam. Air ini air yang menyembuhkan, air ini air yang berkah. Nah, ngalap berkah dengan mata air tersebut. Ngalap berkah dengan pohon, dengan suatu tiang, dengan batu. Wa fi madinati Dimasqa min dalika mawadi'un muta'addidah. Di kota Damaskus, ada tempat-tempat yang banyak yang dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Nah, ka Uwainah al-Huma, seperti kota ada tempat namanya Uwainah al-Huma. Khaliju babi Tuma, ini di luar pintu Tuma. Wal amud al-mukhallaq dakhilun dakhil babi shaghir. Ada juga tiang yang dilumuri dengan minyak wangi. Nah, ngalap berkah mereka dengan tiang tersebut. Ini dalam pintu as-saghir. Wasajarah al-mal'una khariju babin nasr fi nafsi qari'ati at-tariq. Ada juga sajarah al-mal'una, pohon yang dilaknat, yang ada di luar pintu An-Nasr. Nah, pada perempatan jalan yang sama. Ini masih tempat-tempat di Damaskus. Nah, yang dijadikan sebagai tempat ngalap berkah. Sahalallahu qat'aha wa istisasaha min asliha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk memotongnya, untuk mencongkel dari akarnya. Kenapa dikatakan? Perkara-perkara tadi sebab terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga saya doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk memotongnya dan juga untuk mencongkel dari akarnya. Fama asbaha bidati anwat. Dan perkara-perkara yang menyerupai datu anwat. Al-wadidah fil hadis yang datang pada hadis tersebut. Padahal hadisnya sangat jelas sekali. Kalau benar-benar membaca hadis tadi, orang yang menggunakan akal sehatnya akan mengetahui dengan jelas sekali bahwasanya ngalap berkah dengan benda-benda tersebut adalah kebiasaan orang-orang musyrikin yang harus dijauhi. Jelas sebutkan dalam hadis tadi. Orang-orang musyrikin mereka memiliki datu anwat. Pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dipakai untuk ngalap berkah. Menggantungkan senjata-senjata mereka supaya menang dalam peperangan-peperangan. Mereka berkerumun itikaf di tempat tersebut. Ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan pohon yang seperti itu, sehingga mereka pun bisa menggantungkan senjata-senjatanya, bisa beritikaf mengerumuni pohon tersebut, Rasulullah mengingkarinya dan mengatakan Allahu Akbar, ini kebiasaan orang-orang terdahulu. Kebiasaan Bani Israel. Tapi sekarang banyak di antara kaum muslimin yang justru ngalap berkah dengan benda-benda tersebut. Ada yang ngalap berkah dengan pohon, ada yang ngalap berkah dengan batu, ada yang ngalap berkah dengan dinding, ada yang ngalap berkah dengan mata air di suatu pegunungan. Dan yang semisalnya. Padahal kalau tadi benar-benar memperhatikan hadis tadi sangat jelas sekali bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat, perbuatan yang menyerupai kebiasaan orang-orang musyrik dan juga kebiasaan Bani Israel. Nabi SAW melarangnya. Tapi dikatakan tadi, syaitan yang menghias-hiasi perbuatan tersebut seakan-akan perbuatan yang baik menurut pandangan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memahami ilmu. Mereka mengira perbuatan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa dzakara Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ighath Satul Lahfan, nahwa ma dzakarahu Abu Syamah, seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah. Tsumma qala, beliau mengatakan, ma asra'a ahla syirki ila ittikhadil awthan min dunillah. Alangkah cepatnya orang musyrik menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanat ma kanat, walaupun benda tersebut adalah benda mati. Pohon, batu, mata air, pegunungan atau tiang-tiang yang kita sebutkan tadi, itu benda mati. Tapi alangkah cepatnya mereka melakukan kesyirikan, menjadikan benda-benda mati itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih anehnya, mereka menyatakan sebagai seorang muslim. Bahkan lebih aneh lagi, sebagian mereka menyatakan sebagai ulama'nya. Tapi menyeru kepada perbuatan ini. وَيَكُولُونَ إِنَّ هَذَا الْحَجَرَ وَهَذِي الْسَجَرَ وَهَذِي الْعَيْنِ تَقْبَلُ النَّدَرَ. Mereka mengatakan bahwasannya pohon ini, batu ini, pohon ini, mata air ini menerima nadar. أَيْتَقْبَلُ ibadah مِنْ دُنِ اللَّهِ, maknanya menerima ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna nadra ibadah wa qurbah. Sesungguhnya nadar itu ibadah dan juga bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau mengatakan bahwasanya pohon ini, batu ini, mata air ini menerima nadar-nadar, berarti ya menyatakan bahwasanya benda-benda tadi menerima peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nadar ibadah? Nah, yataqarrabu bihan nadir ila manzuri lahu. Orang yang bernadar mendekatkan diri kepada yang dinadarinya. Ya. Nah. Sehingga kalau dikatakan pohon ini menerima nadar, batu ini, mata air ini menerima nadar, berarti menyatakan ya, pohon dan batu ini menerima peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah awamun nas, kita sebutkan tadi. Nah, ya, ada yang ngalah perkah dengan batu, dengan pohon, dengan mata air, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.